Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, di antaranya nikmat kesempatan untuk beramal saleh, dan di antaranya adalah duduk mendengarkan ta'lim, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaAllah di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan penjelasan tentang syarah dari zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Dan di kesempatan kali ini kita akan mensyarah atau menjelaskan tentang tafsir dari surah An-Nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Qul, katakanlah, a'udhu, aku berlindung, bi rabbin nas, dengan Rabbnya manusia. Kata qul, katakanlah, ini adalah perintah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini juga perintah kepada umatnya. Perkara yang diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan perintah kepada umatnya. Tanpa terkecuali, tidak ada satupun yang dikecualikan dari perintah ini. Dan bahkan bukan hanya perintah yang disebutkan dalam ayat ini saja, tetapi perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Qudsi, itu semuanya perintah untuk Nabi dan untuk umatnya tanpa terkecuali. Dan ini adalah bantahan terhadap orang yang meyakini bahwasanya ada sebagian manusia yang dia tidak terkena syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagian orang menggelari dia atau orang yang lepas dari syariat Nabi ini adalah wali. Ini sangat ironis sekali. Bagaimana dia disebut waliullah, wali Allah, tetapi dia meninggalkan syariat, meninggalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat bertolak belakang. Seharusnya seorang waliullah, seorang wali Allah, itu adalah orang yang paling taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang paling banyak melaksanakan ibadah. Ini malah sebaliknya. Malah meninggalkan ibadah. Ketika bulan puasa, yang lain berpuasa, dia ngerokok di depan rumahnya. Dan anehnya sebagian umat Islam dia meyakini bahwasanya kita ini belum sampai ilmunya, seperti ilmu dia. Subhanallah. Kedudukan dia dengan kedudukan Abu Bakar jangan disamakan dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Abu Bakar saja ini sangat jauh. Sangat jauh kedudukannya. Tetapi bagaimana Abu Bakar tetap berpuasa, tetap melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Apalagi dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedudukannya mutlak paling tinggi dari seluruh Bani Adam. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap syariat ini? Beliau melaksanakan puasa, beliau melaksanakan sholat dan yang lainnya. Maka di sini perintah ini untuk Rasulullah dan seluruh umatnya tanpa kecuali. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, tetapi di dalam syariat ada beberapa perintah yang itu dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dijelaskan oleh para ulama beberapa hal atau beberapa perkara yang perkara tersebut merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah apabila ada seorang perempuan yang menghibahkan dirinya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak diperbolehkan bagi kaum mukminin yang lainnya. Seperti disebutkan dalam ayat wa mura'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin-nabi lin-nabi in arada an-nabiyyu ayyastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin. Dan perempuan yang mukmin apabila dia menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkehendak menikahinya, itu boleh. Tetapi khalisatan lak, ini khusus bagimu. Yaitu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dunil mukminin, dan tidak boleh bagi kaum mukminin. Ini para ulama sepakat bahwasanya tentang hal ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalimat a'udzu i'tasama waltaja'a, yaitu berlindung, berpegang teguh, ya. Yang intinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian birabbin nas, kalimat birabbin nas, kalimat rabb sudah kita terangkan yaitu al-khaliq, al-malik, al-mudabbir. Maknanya adalah pencipta, pemilik atau yang merajai, al-mudabbir yang mengatur alam ini. Atau yang mengatur. Maka kalimat rabbun nas adalah pencipta manusia, pemilik manusia yang merajai manusia. Wa mudabbiruhum, dan yang mengatur mereka. Yaitu dengan memberi rizki, dengan melindungi mereka, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, makna annas. Sering diartikan manusia. Asalnya adalah dari kalimat unasun. Aslinya dari kata unasun. Sehingga kata annas dan kata al-insan itu memiliki asal kata yang sama, yaitu anasa atau al-ansu. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena makna anasa itu adalah orang yang membutuhkan orang lain. Atau makhluk yang membutuhkan orang lain. Yang saling membutuhkan perhatian orang lain. Li'annahum ya'nasu ba'duhum ba'da ba'duhum bi ba'din. Karena mereka saling berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada manusia yang dia hidup sendiri. Pasti dia membutuhkan apa? Pertolongan orang lain. Dan juga disebutkan dari makna al-anas itu dari kata an-naus. Apa an-naus? Maknanya adalah al-harakah al-mutatabi'ah. Jadi manusia kenapa dikatakan nasan, ya, disebut nas? Karena mereka yanusun. Apa artinya yanusun? Yaitu yataharrakuna, bergerak. Harakatan zahiratan wa batinatan. Bergerak secara zahir yang nampak ataupun secara batin. Itu yang kedua, makna yang kedua. Yang pertama tadi, saling berkasih sayang, anasa. Yang kedua dari makna an-naus, yaitu bergerak. Yang ketiga, memiliki makna diambil dari kata al-inas. Al-inas. Yang artinya adalah terlihat, nampak. Seperti disebutkan di dalam ayat yang ketika itu Nabi Musa melihat ada di Tursina atau di lembah Tursina api, mengatakan dalam ayat anasa min janibit turi nara ayra'aha wa syahadaha. Bahwa Nabi Musa melihatnya, melihat ada api dan menyaksikannya. Begitu juga dalam ayat lain, fa in anastum minhum rusdan, yang artinya apabila kalian melihat dari mereka, dari anak-anak yatim ini sudah memiliki rusd, rusdud memiliki kedewasaan, itu diberikan hartanya. Yang menjadi syahid atau pokok penjelasan adalah kalimat anasa, yaitu artinya melihat. Fasumiyal bashar nasan, dan disebut manusia itu bahasa Arabnya nasan. Li'annahum yurawna atau yurawna wa yushahaduna. Karena mereka ini terlihat dan tersaksikan. Bikhilafil jin, berbeda dengan jin. Fahum mustatiruna la yushahadun. Mereka ini tertutup atau tertutup dan tidak terlihat. Jadi sehingga disebut nasan karena manusia itu terlihat dengan mata. Ini adalah makna yang ketiga. Di sana ada makna yang keempat, walaupun ini adalah maknanya kurang tepat, tetapi dari sisi kenyataan memang benar, walaupun secara lugah ini tidak tepat. Apa makna yang keempat? Yaitu dari kalimat nisyan, yang artinya lupa. Karena pada kenyataannya memang manusia ini tempatnya lupa. Tidak ada seorang pun dari manusia ini tidak pernah lupa. Pasti dia ada lupanya. Itulah manusia. Walaupun secara bahasa seperti disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Law kana al-insanu mushtaqqan minan nisyan, laqila nisyanu wa lam yuqal insanu." Kalaulah kalimat al-insan ini diambil dari kata nisyan, maka manusia itu dinamai dengan nisyan, tidak dinamai dengan insan. Artinya secara bahasa itu tidak sesuai. Walaupun secara kenyataan benar bahwasanya manusia tempatnya lupa. Kemudian malikin nas ilahin nas. Malikin nas maknanya malikuhum wa mudabbiruhum, yaitu pemilik mereka atau raja mereka, wa mudabbiruhum, dan yang mengatur mereka. Mengatur ini bisa dari sisi fisik, yaitu seperti memberi makan, melindungi, ya. Atau tadbir ini dari sisi maknawi, yaitu menurunkan para rasul, kemudian menurunkan wahyu, dan juga yang lainnya, supaya mereka ini teratur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana teraturnya mereka dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ditentukan pada tubuh-tubuh mereka pada alam ini dan juga pada alam ini. Kita lihat, perhatikan alam ini bagaimana serasinya alam. Atau jangan jauh-jauh kita lihat apa yang ada di tubuh kita, bagaimana keserasian antara anggota tubuh dengan yang lainnya, organ tubuh satu dengan yang lainnya. Berjalan dengan sangat teratur. Siapa? Siapa ini yang mengatur organ-organ tubuh tersebut? Yang tentunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika organ-organ tubuh ini tidak berfungsi, salah satunya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka akan terjadi kerusakan. Maka begitu pun kehidupan manusia dalam mengarungi kehidupan ini harus berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupannya selamat karena dia mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan alladzi ya'muruhum wa yanhahum, yang Allah Subhanahu wa taala memerintah mereka dan melarang mereka. Kemudian ilahin nas. Kalimat ilahin nas artinya ma'buduhum, sesembahannya manusia. Alladhi yatawajjahuna ilaihi fi jami'i ibadatihim. Yang manusia ini mengarahkan seluruh ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ma'budu lahum bihaqqin siwah. Karena tidak ada sembahan bagi manusia, sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, aqaddama ar-rububiyyah li'umumiha wa syumuliha. Di dalam ayat ini yaitu surah An-Nas didahulukan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak-hak rububiyah, sifat-sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta, pemilik, ya, yang mengatur alam ini. Li'umumiha wa syumuliha, karena ini lebih umum dan lebih mencakup atau cakupannya lebih luas. Likulli marbubin, bagi setiap makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb seluruh makhluk, makanya disebutkan Rabbul Alamin. Rabbnya alam semesta. Yang alam semesta ini adalah makhluk. Baik itu hewan, baik itu tumbuhan, baik itu orang muslim, orang kafir, seluruhnya. Lebih umum. Wa akhara al-uluhiyyah li khususihi, dan mengakhirkan sifat uluhiyah, yaitu sifat pengkhususan ibadah hanya kepada Allah, karena ini bersifat khusus. Kenapa? Li'annahu subhanah, karena Allah Subhanahu wa taala innama huwa ilahun man abadahu wa wahhadahu. Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan yang hak bagi mereka atau bagi orang yang beribadah kepadanya yang mentauhidkannya. Faman lam ya'buduhu wa yuwahhiduhu falaysa biilahahu. Barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah dan tidak mentauhidkan Allah, maka pada hakikatnya Allah ini bukanlah sesembahannya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahannya hak. Wa in kana fil haqiqa la ilaha lahu siwahu. Walaupun dalam pada hakikatnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal musyrik taraka ilahahu haq wattakhadha ilahan ghairah batila. Akan tetapi orang-orang musyrik ini meninggalkan sesembahan yang hak yaitu Allah Subhanahu wa taala dan malah menjadikan sesembahan selainnya secara batil. Atau mereka menjadikan Allah sebagai sembahan dan juga selain Allah sebagai sesembahan. Dia beribadah kepada Allah dan juga dia beribadah kepada selain Allah. Dan itulah yang disebut dengan syirik. Menduakan, menyekutukan ibadah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan wa tatadammanu hadhihi sifat ats-tsalatsah jami'a qawa'id al-iman, dan terkandung sifat dan terkandung di dalam sifat-sifat yang tiga ini seluruh kaidah-kaidah keimanan. Wa ma'ani asma'illahil husna, dan terdapat padanya makna-makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bagus. Farrab, maka kata Rabb, wal qadirul khaliq, dia adalah zat yang maha kuasa dan maha menciptakan. Al bari juga sama, yang maha menciptakan. Wa ammal mulk aw ammal malik fahuwal amir an-nahi. Adapun kalimat al-mulk, yaitu malikin nas, rajanya manusia, fahuwal amir, maka dialah zat yang memerintahkan. Wan-nahi, dan yang melarang. Al-mu'izz, dan zat yang mengangkat derajat seseorang, memuliakan. Al-mudil, dan yang merendahkan. Kalau kita perhatikan Tidak sedikit orang-orang yang tadinya berada di atas kemuliaan, dalam sekejap dia menjadi hina. Dan hal ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah mudah. Tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjatuhkan kemuliaan seseorang. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memberikan kesempatan kepada orang tersebut. Atau Allah subhanahu wa ta'ala menguji orang-orang yang didzaliminya. Wa ila Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala al-mu'izz. Zat yang maha memuliakan, al-mudhil dan merendahkan, menjatuhkan. Alladhi yusarrifu umura ibadihi kaifa yuhib. Yang Allah subhanahu wa ta'ala bisa membulak-balikan urusan hambanya seperti yang Allah kehendaki. Seperti yang Allah sukai. Dan itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah mudah. Wa yuqallibuhum kaifa yasha, dan membulak-balikan mereka bagaimana atau sebagaimana yang Allah kehendaki. Itu makna al-mulk. Wa ammal ilah fahuwal jamili jami'i sifatil kamal wa nu'util jalal. Sementara kalimat al-ilah itu adalah yang maknanya zat yang disembah. Al-jami' yang mengumpulkan, yang terkumpul padanya, li jami' sifatil kamal, seluruh sifat-sifat yang sempurna, wa nu'util jalal, dan sifat-sifat yang agung. Walihada yadkhul fi hadal ism, dan karena itu, masuk dalam hal ini lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Fahuwa jami'un li jami'i asma'illahil husna wa sifatihil ulya. Karena sifat Allah, atau karena lafaz jalalah, ini terkandung di dalamnya seluruh sifat-sifat dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama Allah yang bagus dan sifat-sifat Allah yang tinggi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan masih menjelaskan tentang apa syarah atau tafsir dari surah An-Nas. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.